jangan-jangan anak kita, keluarga kita yang kita doa-doakan, cara Allah mereka enggak kepen soleh blas. Misalnya kau jadi kiai soleh, senanam tahajud, sholat qobliyah baik dia. Kau di ponaan, bawaling, buat dungaan untuk hidayah. Ponaan kamu sebarang, ya Allah, jauh sampai kau balik. Uang kok melarat ngono. Uang kok amin ngeleti masjid. Nah, dalam keadaan ponaan, semis antipati ra kepen dadi pali. Pali amin dungo supaya ponaannya kalau di ini kan gak sambung. Misalnya, kan kita ini lucu. Misalnya kula sebagai wong alim atau sebagai wong soleh. Banyak cara wong tertentu, profesi kayak saya itu tidak menarik. Hasilnya ra jelas, gaji tidak tetap. Sing seneng paling ya semua salam templek, 100-200, paling wong hormat, salam nyucup. Padahal no, misalnya jadi presiden, jadi menteri. Lawang dibuka no. Lu dari awal dene ora tau kepen dadi wong alim kok wong alim GR ya Allah mungkin iki yang niku alim kok ora kepengin kok foto gak no. Wong dari awal ora terbersit ngidolakno. Foto mungkin Nabi Nuh dengan anaknya seperti itu. Ketika Nabi Nuh profesine dadi nabi dakwah mungkin kan anu wong ngono wae mengurusi wong dijak apik. Enake opo? Kan gak sambung kan? Akhirnya Allah yang nuruti kepinginannya kan an, ya itu tercerabut. Mungkin kan an, ya tidak tahu kepinginan, kok ya? Gak tahu. Kalau ijazah itu dengan sama, tapi anaknya soleh, mulai cilik tanamkan senang kesolehan. Sekali rasa senang kesolehan, cah cilik roh wong soleh itu janggal. Misalnya umur 8 tahun, rabuk tanam mau kesolehan. Bapakku amin yang masjid, raweh, bariku tartilan. Tidak ini. Sementara anak wong nasional, wong awam misalnya, wong awam. Belok TV, enak. Bariku makan-makan, enak. Bariku main karambol, bopo, enak. Cacili kan tetap seneng sing gampang-gampang. Terus akhirnya cacili itu, oh, Gusti, kalau rakupin kayak bapak, kayak iku, mergo. Jadi mulanya rata-rata ulama darah ini, cacili itu ditarbiah, mulai cilik, seneng kesolehan, dan orientasinya, soleh. Nah, awalnya rasa seneng berat. Mulanya pertama ibadah, jadi seneng, orang kok dipeletar, gak seneng. Walladzina amanu, asyaddu hubbal, anak kulo nu ngambil anak kulo wedi tenan. Piye supaya anak kulo nu seneng wong saleh. Iku. Senenge cacile jajan tak akeh iku ben seneng jajan. Ben seneng nak wong saleh iku api. Mulane kulo seneng adat kiai-kiai nak dolan ning gone wong cacile iki dikeki dhuwe iku ora seneng. Ben roh cacile nak wong saleh iku api. Ya kadang tak saleh lho mosing saleh medhit inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mosok saleh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhire cacile ngidolakno wong dolan mergo lomo mangkel wong saleh. Soalan yang betul itu ala-ala penyakit. Wong mencari pangeran, wong bodoh itu sopo. Wong ma yuko suha nafsik, faula ika umul muflihun. Wong sing terbebas ke sifat medit, yaitu wong bejo. Artinya nak wong medit, serah bakal bejo. Mungkin rusak tatanan. Wong rapati sholat, mau caci ili, jika ijajah, nah lele, nandilok TV. Bareng waya wana es liwat aja, mangan es. Bareng dulan ibu wong soleh. Wah, saya suruh, terus berurah nafsi. Wah, nyentar, ngajak itu. Sesuai tak dilihat mikir, kok menarik iku. Jadi malah ada uang gue mikir, mungkin ada pelangton ya. Faham ya, jadi gue malah dikaji Nabi, gue nak ono Hasan Husain, biar baik sholat gue digendong. Nabi sujud ditumpai yo menengah. Ini gue dugaannya para ulama dan saya percaya. Andai kan Nabi nyentak Sayyid Hasan Husain, maka pikirannya cacilik. Mbah lho, gara-gara sholatnya nyentak. Berarti Hasan Husain nganggep sholat itu problem. Bukti ini ketika sholat, bayangin nyentak. Makanya Nabi nurutu ya, yuk gedong digendong. Karena Nabi ketika ngadek, putu rejini umamah, yuk gedong digendong. Akhirnya cacilik gak trauma dengan sholat. Karena ketika sholat pun gak hambatan bagi Nabi untuk menyayang seorang cucu. Umpama Nabi nyentak, kaya umumnya gie-gie sing fanatik. Cacilik di masjid, ngerame ini toh. Susu cacilik trauma ning masjid, tapi ra trauma ning lapangan golf. Malah repot. Lan kula nuras pendapat, kula nggih sering ditakoni. Gus masjid iki sebab kabeh cacilik. Nah, aku ya seneng tapi ngrameni. Ya kepenen ten cacilik rame sing biru ra sing tuwek, rame. Tapi ora kungu. Aku kutlah para baru ngono lha apa kowe ra gremeng wis atuh. Aneh-aneh wae. Harus dene iki wirid cari eling pangeran kok eling cacile kok eling cacile ta eling pangeran. Nak makomku wis ora selali kabeh, ora ana ta guyon ora makomku wis ora krungu. Ruwame tenan iki makom mendek berarti. Cacile guyon wis apik. Anak ora duwe bapak utange akeh kasusé akeh kok anak iso guyon alhamdulillah. Syukur kok ora iso. Wong ora iso syukur balane kafir iblis. Wong kafir iku ora iso syukur, berarti dia ora iso syukur balane wong kafir. Ruah meten. Bocah cilik peluwaran ya ndero wong ape keluar waduh mari Gus kok. Waduh kenek. Dan dah cilik ya over oleh kuyu. Yo tak piye berlebihan. Angel, pulmon lu angel. Tapi apapun itu kita belajar sama kaji nanti. Yang Nabi nanti sholat jamaah di depan umum. Ini aku nyatanya Syed Hasan yang nanti nak munggah dengan Nabi. Nanti sahabat itu janggal. Nabi kok orang tangi-tangi kok biasanya tidak selama ini. Ya ada sahabat yang ya rada beling diinceng. Ya ada sahabat. Mungkin ada sahabat yang rada beling ya rada tarehiku. Diinceng. Ada apa? Kok suwi? Paling sahabat yang kok kue-kue. Padahal ora mungkin ngene iki Abu Bakar Umar gak mungkin sahabat yo akeh. Bareng iki yo iku to perkarane. Eling-eling ya dadi kita dadi wong saleh sing ati-ati. Piye dunyo kuwe pangeran. Allah di sifat dasar ya fa'alun Allah. Nah ya sana cara wong tauhid mau fi'lu kulli mungkinin au tarku. Segala barang mungkin bisa saja dilakukan tuh dan bisa saja enggak dilakukan. Iku hebat ulama. Mulai disik Nabi ya disifati ala arad al-basyariyah. Allah disifati fi'lu kulli mungkinin au tarku. Ya wis. Mane paling enak yang ngaji yang tenan iki wis mesti selamat. Kalau ngaji nerang ya Allah mesti selamat. Ya diganjar cek ora, ditompo cek ora mesti selamat. Ndonga, iya nak disebadani nak ora. Mane teng fadu ilal ilm, teng fadu ila tapi gak jano. Tapi ini teng kitab Ihya wonten semua kitab ada termasuk kitab Majmu' yang dikarang Imam Nawawi. Teng mukadimah kita Majmu' Fadhailut Ta'lim. Ya sampean delok mengke teng mukadimah kitab Majmu' teng Fadhailul Ilm. Fadhailul Ilm kan dibagi kali ini sudah ada Fadhailut Ta'lim, ada Fadhailut Ta'lim. Itu Nabi pernah masuk masjid. Yang satu kelompok mojok ning kono ndonga nganti nangis-nangis. Yang satu kelompok ora ndonga ning masjid mau mulang halal haram. Najis iku ngene. Halal iku ngene. Dadi sing diarani kewan halal iku iki-iki supaya halal disembelih. Ora ndonga. Nabi bareng masuk teng masjid pinarak napa koma niku ngadeg. Nabi bimbang. Ketika bimbang dari pendereke Nabi ngendikan begini, ini hadis. Amma haula fayatuna Allah taala insaa ajabahum ma insaa. Mereka itu orang-orang yang berdoa dan mereka orang baik. Tapi tetap terserah pangeran nak kerso ya disebadani nak ora ya dibarno. Wong donga, ya lho iku ya nak pangeran kerso ya disebadani nak ora ora. Terus kalau mereka itu orang-orang yang mengajarkan ilmunya Allah taala halal haram. Iku mesti bener ya wong mulang halal haram. Wis aku tak melok iku wae. Wa inna ma bu itu mualliman aku dadi nabi ya kon mulang halal haram. Akhire nabi melok gabung sing ngaji ke sing mulang. Mulane ulama iku ati ulama ya mulang. Lah sampean kok tangkep. Lah wong apa ya pe wiridan mulang opo? Tapi nak ulama wiridan salah kaprah, nak kakean lho maksudnya nak sak kader. Maksudnya terus lucu kan. Mulane kok janut iku ulama top ora tau wiridan ya malah keliru menyang nabi era wiridan nabi ya mulang kok malah kok. Soal lagi wong awam, itu rawi ridan ramulang. Malah keliru. Mergi ngeten kang pentingnya. Umpama wong donga kabeh, terus dikeyakinan setiap donga disembadani, engko suatu saat kecewa, broken. Tapi nak barokah ulama ngelingno, donga iku ya Allah duwe hak iso nyembadani, iso. Tapi barokah donga kuwe mesti wong apik mergo duwe saupan, duwe tawaduk, duwe nyetokno butuhe ning Allah Subhanahu wa taala. Lha iku artine apa? Wong donga sing ra frustasi ya barokah didiane ulama. Paham ya? Lah saiki wong donga-donga sing ra frustasi barokah didiane sapa? Didiane ulama. Nah donga iku ora mati ra apa-apa, ben penting nyetono iftikori wekti hali. Nyetono butuh meneng karo Allah Subhanahu wa taala. Akhire wong sak donya donga selamat. Mergo disebadani ra disebadani jek eling dawuh ulama nek disebadani ya Allah ngetokno apike. Nah ora Allah ngetokno al-qahar al-jab. Lagi-lagi keyakinan bener ngene iki ya barokah didikane ulama. Mulane Nabi melok gabung sing ulama. Paham ya terus sampean kudu syukur. Wong sekedar golek ilmu dijamin pangeran. Wong man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala wa lahu tariqan ilal jannah. Wong sing iso-iso belajar